Bismillahirrahmanirrahim. Masih nerusaken bab urur kangge ngelengkapi Minhajul Abidin saking Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 121. Engkang nerangake kelompok-kelompok sing terjebak tipuan tenggene ilmu. Pembahasan sing sadereng niki bahas ilmu nahwu kali ilmu bahasa Arab. Nah niki mangke nerangake ilmu fikih. Wa firqatun ukhra utawi kelompok kang liya maneh iku azumawus dadi gedhe apa wururuhum kabujuke firqah gedhe kabujuke fi fanil fiqhi ing dalem disiplin fikih ing dalem ilmu fikih. Ya bukan karena apa-apa, karena memang terjadi semacam kegedean rasa rumangsane fikih itu hukum yang bisa dipermainkan. Fadzonu mongko nyono sapa firqah sing ahli fikih nyono anna hukmal abdi ing sak temene hukume kawula bainau antarane abad wa bainallahi antalan antarane Allah iku ya tabi umanut apa hukum manut hukmahu ing hukume abad dhewe fi majlisil qadha ing dalem majlis pengadilan. Jadi rumangsane apa yang sudah terputuskan di pengadilan itulah hukum yang sebenarnya diakui oleh Allah itu. Terutama yang berurusan dengan soal-soal hak. Pemane secara fikih kalau enggak terbukti ini nyolong ya enggak bisa dituduh nyolong. Nek enggak iso dituduh nyolong apa berarti terus tanggung jawabmu lepas? Itu memang enggak boleh orang nyolong itu kalau enggak ada bukti yang kuat itu memang tidak boleh dipotong tangannya. Orang zina itu kalau enggak ada yang membuktikan, enggak ada bukti yang kuat, enggak boleh diranjam. Tapi apa kalau hukum tidak diranjam itu diputuskan oleh manusia? Apa berarti tanggung jawabmu di hadapan Allah juga lepas? Kan tidak. Nah, kebanyakan ada yang menempatkan fikih seperti ini. Bahwasanya apapun yang jadi hukum keputusan yang diyakini oleh seorang hamba itulah sebenarnya yang diputuskan oleh Allah. Lah penganggap senyoyok ngeniki iku jenenge gegeden rasa. Nah gitu. Fawadu'u mongko padha nyeleh sapa si firqah ahli fikih mang padha gawe al-haila. Kena sing maca al-khiyala ing pira-pira kelah, pira-pira rekodaya sing tujuane apa? Bukan mencari kebenaran fikih, tapi intine fidah fil hukuki untuk menolak beberapa kewajiban. Jadi kaya upamane syaratnya zakat itu kan nek wis setahun. Jadi lek urung setahun kok wis balik dadi melarat nek kan gak wajib zakat. Nah, akhirnya anggere wis oleh 8 wulan tokone didol. Entar si karek 10.000 apa karek 5.000 ngono bondone kuwi. Dadi gak wajib zakat. Bang oleh wis kira-kira oleh 2 wulan, genep setahun. Dia ngawiti neh, nawa itu ngawiti dagang neh. Nah, modalnya di kulaan maneh. Memang secara alasan fikhi, secara ilatul hukmi, alasan penetapan hukum, memang jadi enggak wajib. Jadi enggak wajib. Bahwa dituntut neng pengadilan pun enggak wajib zakat. Karena memang enggak memenuhi syaratnya zakat secara hukum. Tapi secara nurani wong kan yo ngerti to lek sakjane aku iki sugih, sakjane aku iki iso zakat. Nah, itu kadang-kadang mereka tertipu oleh hal-hal yang seperti itu. Wasa ulan podo nyalai, podo gawe salah. Sapa si firqa ahli fikih gawe salah takwilal alfadhi ing nafsiri piro-piro lafale nas, lafale Quran hadis al mubhamati kang samar. Mereka memilih menakwili lafal-lafal yang samar ditakwili sedemikian rupa supaya sesuai dengan keinginannya sendiri. Kaya upamane niki, upamane serupa niki, upama niki fikih kan. Idza nutiya lis salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. No. Nek ana panggilan azan dina Jumat, kowe padha mlaku marang zikir ning Allah. Sing penting mlaku. Angger sing mlaku ya wis ora usah salat. Nah niku nuwun sewu. Secara lafal memang takwil seperti itu boleh. Yang memang lafalnya tidak fasallu ngono gak ngono e. Lafale Qur'ane fas'au. Padha mlaku sira kabeh ila zikrillah maring zikir ning Allah wa dzarul baik lan ninggalno dol tinuku ijol-ijolan. Tapi dia gak gelem terus ne. Ternyata enek gandengan korenae bahwa fas'au ila zikrillah iku maknane salat. Lah buktine apa? Buktine fa idza qudiyatish shalatu. Loh, itu berarti ada kaitannya. Berarti yo anu. Nek ngono sing penting mlaku ae karo zikir, aku nek wong-wong buyar salat, sing buyar rak salate. Buyar salat yo awak dhewe buyar neh dhewe, fantasiru fil ardi. Nah, itu krana-krana ndeke ngrumangsani lek ngono kuwi, takwile ndeke iki bener. Maka menganggap itulah yang dikehendaki Allah lah itu. Itulah hukum yang ditetapkan Allah. Tertipu mereka, wagtaru lan padha kebujuk sapa firqatun ukhra mang ahli fikih padha kebujuk bidzahiri kelan pira-pira takwilan lahir, takwilane lafat kang lahir. Wagtau lan padha luput sapa firqah fiha ing dalem takwile. Dalam takwil zahir mang, padahal wahada min qabilil khata' fil fatwa. Wahada utawi iki takwilan sing keliru niku iku min qabilil khata'. Iku min qabilil khata' saking sepadane utawa saking bandingane luput fil fatwa ing dalam nguwai fatwa. Wal ghururu fihi wal khata'u fil fatwa mimma yakfu. Wal ghururu ta'i luput utawi kebujuk fihi ing dalem khata' fil ing dalem soal takwil, ing dalem soal takwilul alfat. Wal khata'u lan keluput fil fatwa ing dalem memberi fatwa hukum iku mimma setengah saking barang yak suruh kang sering terjadi apa ma. Kadang-kadang sulit membedakan memang ini takwil luput, penafsiran yang salah, ataukah ijtihad memberi fatwa hukum yang salah. Beda loh ya, beda. Kaya pemene nek wong takok. Dus pundi hukumipun menawi wonten tiyang nembe badhe haid. Nembe badhe haid. Ajeng dereng ngantos siram jinabat, jaringan tau siram jinabat, ajeng sampun medal darahipun malih. Sampun medal darahipun malih. Nah, langsung spontan kiai wau jawab, ya berarti ya urung wajib salat. Urung wajib salat. Nah, pada itu kan masih banyak data yang belum diungkapkan. Data itu kan apa? Jarak antarane mampet mang karo metune. Jarake pirang jam apa pirang dino. Kan ora ditakokno. Ya ta? Padahal kasus yang terjadi itu tadi maksude ndek head wis oleh 10 dino. Ngono, head wis oleh 10 dino mampet. Rono aras-arasan sampai seminggu ora apa ora ndang adus-adus ora ndang salat-salat sampai ketekan darah keluar lagi. Nah, maka bagaimana hukumnya itu lah, kan berbeda kalau sudah. Nah, karena ilatnya berbeda maka hukumnya berbeda. Nah, itu namanya khotok fil fatwa, salah dalam menetapkan hukum karena data yang disampaikan kurang. Itu masih bisa diakui, artinya orang masih si pemberi fatwa ini masih punya alasan. Lho kok ngukumi kok ngono lho, banyak data sing tetep aku mek kuwi tok. Jadi ini soal kono ngomong sajane lek bar kuwi metu seminggu engka sakit metu neh, lah aku gak diomongne aku lek sing jenenge barhat durung sampai salat wis metu darahe neh mongko durung adus. Lah iku yo sing tak pikir yo dalam satu salat umpamane mampete jam 12 durung sampai salat jam 2 wis metu neh ngono ae wong ora diomong nek seminggu. Lah itu masih bisa. Bisa namanya khotok fil fatwa. Lah beda karo khotok fit takwil. Lah khotok fit takwil iku mau dia terjebak oleh ungkapan lahir saja. Khotok fit takwil akeh, mene wailul lil musallin, cilaka kanggo wong sing salat. Nek ono ora usah salat timbang cilaka ngono lah. Iku mergo apa gak diterusno? Piye musallin sing piye ya alladzina hum an salatihim sahun, kan kudune ngono enek jelasane ngono. Lah itu sering orang terjebak dalam kesalahan takwil menafsiri ayat atau kesalahan fatwa karena data ilatnya yang kurang komplit. Karena semakin komplit data yang diketahui seorang ahli fikih, maka penetapan hukumnya semakin tepat. Itu. Kemana ya napa hukume ngangge kalung? Spontan biasanya uang ahli fikih ngarani haram. Mergo akan menggunakan umume kalung iki kalung emas. Iya ta? Lah wong lanang nganggo kalung emas iku haram. Jadi terus iki hukume pun tiyang jaler ngangge kalung. Ngono tok pertanyaane, langsung dicok nggih haram. Mergo umume kalung iki kalung emas, nek kalungan sarung ya ora apa-apa to. Terus mundi hukumipun ngangge kalung tiyang jaler ya delok-delok kalung apa. Nek kalungan sarung ya ora apa-apa karo karo rondo. Kalungan apa sik dhisik ditakokno. Itu karena tidak komplit ilat hukumnya, maka fatwa hukum yang keluar pun salah. Walakin hadza tetapi ini utawi iki salah takwilan salah fatwa iku nau'un maceme kesalahan amma kang wis numrambai apa nau numrambai al-kafata yang akeh-akeh menungso. Nah, hal-hal yang demikian ini banyak yang salah, seperti umpamanya kang sampean ini cah pondokan. Ya apa toh? Sampe nek mari gusap-gusap nganggo sandal ora tau pamit. Lho. Iki wis darurat ya. Darurat iku apa? Salah istilah darurat. ukurannya darurat ki sak piro. Nah itu kan harus ngerti tak tak jadi. Darurat apa-apa, darurat piye kan? Ukurannya darurat kuwi lek ora keturutan mati lagi darurat. Lah kowe upama ora kanggo sandal panggah meger-meger kok darurat. Eh? Jadi istilah darurat itu sendiri sudah begitu merambah pada pemikiran orang awam sehingga seringkali salah memaknai darurat itu. Ilal akiyasa kecoba piro-piro wong sing cerdik sing pinter minhum saking kafah. Nah niku kecuali orang-orang yang benar-benar pandai teliti itu memang enggak mudah keliru dalam hal ini. Panusiru moko bakal awek keterangan sapa ingsun Imam Ghazali. Awek isyarah, awek penjelasan ila amkilatin maring pira-pira conto. Nah, conto diberi conto aja. Conto kasus pekeh. Famin dalika moko iku setengah saking mengkono-mengkono salah fatwa lan salah takwil. Fatwahum utawi pemberian fatwa di ahli fikih. Pemberian fatwane ahli fikih. Ahli fikih itu memberikan keputusan fatwa hukum bahwa bi anal mar'ata kelawan sak temene wong wadon iku mata abroat sak mangsa wong sawus mbebasaken sapa mar'ah minas sadaqi saking mas kawine. Wong wedok ki anger muni wis mas kawine tak bebasno mas. Bari'a mongko berarti wis bebas sapa zauju bojo lanang baina wa antarane zauj wa bainallahi taala lan antarane Allah taala. Pokoke wong wedok kuwi anger wis muni wis mas kawine wis ora usah dibayar mas. Nah, nek wong wedok muni ngono berarti wong lanang wis ora wajib bayar mas kawin. Itu fatwa keputusan hukum yang ditetapkan oleh kebanyakan ahli fikih. Oh, ngoten. Wa zalika khata'un. Wa zalika utawa mengkono-mengkono fatwa iku khata'un luput. Karena itu nanti jadi kebiauyah. Mereka ana kalane wong wedok kuwi sakjane ora pengen bebas no mas kawin. Tapi krana ngerti lek sing lanang kuwi pancen melarat banget, upama dijaluk mas kawin gak mungkin kuat. Lah berarti kan terpaksa. Terpaksa utawa mungkin ditakoki ning ngarepe wong akeh piye, Dik? Iki mas kawine dibayar apa dibebasno? Lah akeh wong ditakoki ngono ya. Ya bebas ae mas, ben ketok sayang lah. Lah itu enggak bisa. Bali zauju, bali utahe bojo lanang. Iku kok yusiu kadang-kadang gawe lara sapa zauj ilar zaujati maring bojo wadon. Oh, ngoten. Seringkali wanita itu disakiti oleh laki-laki. Bisa itu yadiku kelawan sekirane dadi rupek dadi sumpek ala ya ing atase zauja opal umuru pira-pira perkara oleh dadi sumpek bisu il khuluki sebab eleke budi pekertine wong lanang. Ngono. Sebab eleke akhlake wong lanang titik-titik ngampleng titik-titik ngampleng. Nah, fata toru mongko dadi kepeksa sapa bojo wadon ila tolabil kholasi maring nyupreh lepas saka pilarane wong lanang. Nah, salah satu caranya adalah dengan memberi jasa. Apa? Fatu beriu mongko banjur bebasaken sapa si bojo wadon azauja ing bojo lanang. Bebas apa? Bebas mas kawin mang. Wis mas rausanya kayak mas kawin lah wes lah karena sudah memberi kebebasan mas kawin maka wong lanang lagi serodok lego akhirnya malah ora patek ngampelengan. Jadi akhirnya tidak rela ngoten mergo litata kolaso supaya bisa terlepas apa si zaujah bojo wadon mang menu saking pilorone zauj. Anane wong wedok sampai terpaksa melepaskan laki-laki enggak perlu bayar mas kawin, bebas wong lanang gak usah memberi mas kawin, itu bukan karena kerelaan tapi karena harapan supaya bisa terbebas dari apa sikap dan perilaku yang tidak baik tadi. Mergo apa lek iku ngono kuwi dadine fahuwa mongko utawi ibrok mongko utawi pembebasane wong lanang mang iku ibroun bebasno tapi la ala tibati nafsin ora ing ngatasé dasar legone ati. Itu bukan berarti hati ini lega ya ora. Padahal kalau Allah yang jauh, ketetapan Allah dalam ayat soal bebas mas kawin itu Allah mensyaratkan tibena laku. Hati ini wong wedok kudu sing lega tenan. Oh ngono. Waqad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Allah taala. Fa in tibena lakum ma syai'im minhu nafsan fakuluhu hani ammari'a. Fa inti bena mongko lamun wis lega sapa wong wadon laku maring sira kabeh legoan sayin saking swiji-wiji saking sebagian saking swiji-wiji minhu saking mas kawin apane sing lega nafsan nafsune atine jiwane lega senajan mas kawine gak dibayar no. Ya fakulu mongko mangan sapa sira wong lanang kabeh hu ing sayin mang hanian kelawan enak mari antur seger artinya halal gitu loh. Ya sudah kalau umpamanya kamu memberikan mas kawin 1 juta lalu baru kamu bayarkan 100 ribu, terus istrimu wis mas kawinnya 100 ribu lah wis sing 900 ora usah. Nah, makanya 900 itu halal bagi orang laki-laki. Enggak usah diberikan. Nah, itu kalau lega atine. Lah tapi lek enek proses sak durunge dikampleng isik terus utawa dituding ning arepe wong akeh, iki piye, Dik? Iki piye iki? Anu buta sowan rono-rono e, nggone mbah, nggone Pak Lek, butuh nyarter mobil. Lah iki aku ora duwe duit blas. Piye lek mas kawinmu dienggo nyarter mobil ae. Ya mas ora usah dibayar mas kawine nggih nyarter mobil ae. Lah itu gak lega. Sakjane kepeksa kuwi. Saking karena isih nganten anyar, diomongi ngono iku dhek dipeksa ben memperlihatkan kesetiaan. Nah. Padahal fawatibatun nafsi wati batu nafsu utawi legone nafsu jiwa iku wairu tibatil kolbi duduk legone hati. Wati batu nafsi itu tidak sama dengan tibatul kolbi legone hati karo legone jiwa rasa itu enggak sama. Mereka kadang-kadang apa? Pakot yuridu mongko kadang-kadang ngarepaken sopal insanu menungso bikol bihi kelawan katine insan ngarepaken ma eng barang layat lubu kang ora latati bukang ora lego bihi kelawan ma opo nasuhu jiwane insan. Seringkali hatinya itu mengatakan iya dan memang harus dilakukan neng nafsune urung muni iya. Upama enek pilihan liyane nah ya milih sing ora ngono sian, sing ngono sian. Contone wong suntik. Utawa ngombe pil. Nek ati cerdas mergo pertimbangane akal, ngombe pil iki ya suatu keharusan. Mergo ben waras lah ngono to. Tapi nafsumu mesti mongkel-mongkel aja ah. Ya panggah ngono berarti. Berarti apa? Antara hati dan nafsu seringkali enggak sama. Hati sudah bisa menerima, nafsu belum. Belum menerima. Padahal Al-Qur'an ini dawuh, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan itu kolban. Nah itu. Contone ati karep ning nafsu gak karep ya apa? Contone fa inna mongko sak temene insan. iku yuri dungar paken sopo ingsan al-had al-hijamata al-hijamata ing cantro hatine karep cantro ono bikol bi kelawan hatine insan tapi walakin takrohu tetapi ora seneng ha ing hijamah ing cantro mang apa nafsuhu nafsune insan nafsune jiwane gak nerima tapi yung kulit tak disilati kaya ngono gak penak kirik-kirik sakjane nafsune ya nolak tapi atine karep kudu cantuk mergo engko nek bar cantuk sirahe gak ngelu lho ngono iku sing karep atine nafsune isih nolak wa inna mati batun nafsi lah terus legone ati itu gimana legone jiwa nafsan itu yang kayak apa wa inna mati batun nafsi angin pestine utawi legone jiwa legone nafsu iku antas maharap yang to gawe murah sopo nafsuha nafsune utawa jiwane wong wadon gawe murah bil ibroi kelawan bebasaken mas kawin mang oleh gawe murah lahan dorurotin ora saking ijole madorot tuko bilukang bandingi apa darurat hu ing ibro jangan sampai pembebasan mas kawin itu karena akan ditukar dengan hilangnya gepuan jangan mergo lek mas kawine ra dibebasno digepuki terus tapi lek mas kawine dibebasno ora digepuki lah wong kan terus oh lek ngono ya lum dibebasno ae timbang digepuki terus ngono itulah pertimbangannya akal dan hati ya toh tapi jenenge di kelangan duit iku tetep wong milih sing ora kelangan nafsune mesti ngono upamane wa inna mati batu nafsi yang pestine utawi legone nafsu legone jiwa iku antas maha arep yen to lega jembar gawe murah apa nafsu atine si wong wadon bil ibro kelawan bebasaken mas kawin mani oleh gawe murah bebasno mas kawin la anduru rotin ora saking darurat maratan madorot tuko bilukan banding apa darurat ueng ibro hatta iza rodadat hatta iza rodadat sehingga tetkalane midar-midar ini milih diri rodadat iza rodadat tetkalane ragu-ragu memilih sapa si wong wadon baina dororo ini antarane kemelaratan loro ya ikhtarot mongko mesti milih sapa imroah milih ahwana huma ing luweh entenge dororo ini padhi mongko utawi iki-iki cara sing memojokkan ini iki ngongkon milih sing luwe henteng iku musodaratun menyodorkan memojokkan alatah kiki ngatasi sejatine bi ikrohil batin kelawan meksa coro batin meksane nganggu batin ora meksa nganggu bentuk fisik ora wes bujuku ben ora nguber-nguber aku wae bojoku ben ora nyeneni aku wae tak bebasne ah mas kawinku lho walaupun itu enggak terucap ya itu namanya tukob daruratin sing tukobiluhu lah sing jenenge ibraun nawe tibatu nafsi legone jiwa legone nafsu terhadap mas kawin tadi itu ya kalau tidak ada madorot-madorot bandingan ya segera-segera panjang ya legolilo tenang itu loh maksudnya bukan karena ada terpojokkan oleh suasana nah kalau masih ada unsur-unsur yang memojokkan seperti itu ya maka itu belum termasuk kata-kata tibatu nafsin legone jiwa belum Naam, ya bener. Kaya mengkono-mengkono keputusane fatwa, kaya mengkono-mengkono apa jenenge? Wa'an daruratin tuqabilu. Tapi kan enggak bisa. Soal legone jiwa itu dipaksa atau tidak dipaksa kan pembuktiannya kan sulit toh. Pile mbuktekno. Nah, di sini maka kembali kepada nurani masing-masing. Iya toh? Berarti kan ada segi-segi fikih, urusan fikih yang sulit untuk dideteksi dengan pembuktian lahir. Oh, ngono. Upamane ngene. Erek bocah bapaknya teko mrene. Ngono, bapaknya teko mrene niliki anake. Terus kowe roh lek bocah kuwi bar tuku es. Bar tuku es sak gelas gedhe urung diombe blas. Lah bapaknya teko marah bocah iku mang metuki bapake. Omong-omongan ora ngerti lah. Terus kowe jiku ikhlas bocah iku matur sing ngomong, "Kita gone ya." Ya, hebat bocah kan muni ngono. Eh, iki tak ambene ya, mesti piye muni ne bocah. Ya, lah ya ngono mosok ngojo. Iku asku mosok ngono ya. Eh. Itu namanya kamu membatin dengan cara batin. Nek dituntut ning pengadilan kowe ora kenek panjene wong. Secara pembuktian bocah wis muni, ya wis. Iki asmu tak gawane ya, ya wis. Berarti kan wis salah lah ngono ta? Tapi kamu kan enggak berpikir bahwa oleh muni ya wis kan mergo enek bapake. Ya jal pas bapake ora ana ora dicetak tenan kowe. Kok ora dhewe aku rung bebas lho mesti ngono. Nah, di sini maka memang betul al-qadhi utawi hakim pengulu di dunia yang dalam dunia iku layat taliku ora bisa ningali sapa hakim, ora bisa ningali al-khalqa ing makhluk. Alal kulubi ngatasi piro-piro ati wal agrodilan piro-piro sejo. Memang gak bisa hakim itu menilai atau membuktikan sebuah bentuk niatan itu gak bisa. Niat tak diteliti, pikir aneliti. Sama nopo nganu seneng karo anaknya tonggo sampean iya jelek zaman jawab ngiyo yo zaman oraro. Upa memuni yang boten zaman yore sembuh tenau ya tak? Tidak bisa. Nah mulanya cara alam hal ini bayang dulu mongko banjur mutusne ngangen-ngangen mongko ningali soko hakim ningali keputusan ilal ibro'i maring pembebasan mas kawin adzohiri kang bangsa lahir. Maka sebagai satu-satunya data yang bisa diketahui oleh si hakim untuk memutuskan orang laki-laki ini wajib bayar mas kawin atau tidak, maka jawab hakim tetap tidak, karena secara bukti yang bisa disaksikan adalah ucapan si istri bahwa terbebas dari mas kawin. Ini faktor pembebasan asal usule piye itu di urusane hakim, kuwi urusane pengwedok. Itulah kelemahan keputusan hukum yang tidak disinkronkan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana alam sak temene wong wadon jerene hakim iki. Wa ana alam sak temene wong wadon iku lam tukroh ora bisa dipaksa, ora dipaksa sapa imro'ah bisa babin dohirin lawan sabab lahir ya ora neh wong. Pemaksaane pake cara batin. Sing lanange sak kecap ora tau muni, "Dik, bebasno mas kawine." Ya ora tau muni ngono. Tapi melihat sikapnya yang terus mepet, enggak pernah memberi ini. Blonjone mesti dikurangi. Terus diluk-diluk ngomong ini piye to Dek, aku kok ayam budhe kok angel men ngekek nafkah awakmu kok yo angel men. Ngono. Yo ora tau muni, mbok sampean bebasno Mas Gani ora tau muni ngono sakjane. Sama sekali gak pernah. Tapi ya mukul teko wong wedok dhewe marah muni. Wis Mas bebasno ae Mas. Tapi itu ada imbalan dengan bebasno Mas kawin maka ada imbalan hilangnya madharat tadi. Nah itu kan secara batin wong panjenengan wal ikrahu. Wal ikrahu utai paksaan iku. Wal ikrahul batin utai paksaan kang bangsa batin iku laisa ora ana apa ikrahul batin iku ya taliu. Bisa ningali alahe ngatasé ikrah batin pemaksaan batin mang. Sapa sing ora bisa ningali al-khalqu makhluk alahe ngatasé ikrah batin. Tetapi walakin mahmata sodal kodi al akbar. Walakin mahmata tetapi ne somong-somongso tasod dawus tampil. Sopal kodi hakim memang tampil ning di. Walamata sodal nalekane wus nampilaken sopal kodi al akbaru kodi agung yaiku Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa idil kiamat yang dalam pelataran kiamat menampilkan alil kodoi maring mutusi lam yakun mongko raono sopo lam yakun mongko raono apa ikroh iku maorana iku maksuban di etong-etong wala mukoyadanan ora diikat fitahsilil ibro'i ing dalam ngasilakan pembebasan. Padahal seandainya loh ya, seandainya yang membuat keputusan itu al-qadil akbar hakim agung yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada satupun perbuatan yang tidak terhitung. Kemudian gak ada, pasti semua akan terhitung dan akan terikat oleh keputusan hukum itu. Bahkan akhirnya keputusan hukum sing diputus neng dunia itu gak dianggap keputusan. Itu semua gak dianggap keputusan. Mergo apa? Dasar jatane kurang. Nah di situ walidzalika karena mengkono-mengkono ora beres keputusan hakim dunia layakin lu dadi ora halal apa ayu koda ora ayu koda arep yento dialap apa malu insanin bandane menungso illa biti binafsin kejobo kelahan legone nafsi legone jiwa minhu saking insan. Maka itulah keputusannya. Keputusannya apa? Tidak halal seseorang mengambil harta orang lain kecuali orang lain yang dipunya harta tadi itu menyatakan iyo dan lego. Namun kalau lego wui, sesuatu yang sulit dideteksi berarti kan ya panggah kudu hati-hati lah. Oh gitu loh. Mane falau tuliba mongko lamuno dijaluk falau tuliba falau tolaba mongko lamuno jaluk sapa wong jaluk minal insan saking menungso jaluk malan ing bondo. Lah iku mang contone iku mang wis dikai conto mek monggo jali ning kene. Jaluk sangka menjaluk menungso jaluk bondo ala malake ning atase ning ngarepe wong akeh. Minan nasi saking menungso. Akhire wong sing dijaluki mang fastahya mongko banjur izin sapa insan anan nasi sak minan nasi saking menungso. Niki sampean nyumbang pinten? Gangsal juta. Padahal tukang becak. Padahal sing ning kene iki enek wong sugih, duwe angkutan pedesaane 10. Sing tukang becak muni gangsal juta. Sampean pinten, Pak? Kula gangsal 11. Ya bener muni gangsal 11. Tapi itu ada ikrah batin. Ada keterpaksaan batin. Mergo sing tukang becak 5 juta mosok aku sing duwe angkuta 10 padha yo gengsi ah yo paling gak kudu 3 kali lipat 15 juta ngono. Pas saya mongko banjur izin sapa insan minanasi saking menungso izin an layu ya ingin to ora weweh sapa insan hu ing wong wakanalan ana sopo insani ku yawadu demen apa an yakun arep ento ana apa soaluh oleh njaluk wong mang lan jaluk fi kholwatin ing dalem sepi-sepi wae kata layuk dia sehingga iso ora weweh sapa insan uing wong sing jaluk nek karepe wong angkutan pedesaan mangan jaluk jeneng kene jaluk ning omah ngono lho nek ning omah kan ngomongi sithik ae ga isi nek ning omah lha niku ngarepe wong akeh dia mulane akhire jalukane malah alot pas ning ngarepe pun gampil gangsa welas sok atet gangsa welas kiri-kiri wae bayar tukang tenan Rp500 ra metu alasannya anu niki jarang setoran niki anu sing setoran mobil mriko dikitu bas ban lha ya jane yo 15 juta iki mek unen-unene tok itu tandane lek ora lega ora tibi nafsih walakin bapa anane gelem weweh mang walakin kofa tetap ini wedi sapa insan wedi alama madam mati nasi ing lorone dipaidu menungso dipaidu itu ketara to loro daripada aku dipaidu loro ya alung tak ngapusi wae gak usah 11 juta ngono dua kofalan wedi sapa nas wedi sapa insan wedi alamat taslimil mal ing lorone nyerahno bondo padha lorone kuwi kelangan bondo ya loro ati dipaido wong ya loro ati nah disitulah atine terus ngetong nimbang-nimbang penanti ya dipaido karo kelangan duit kita ngitung lek dipaido kuwi jan ora penak tenan kuping jan abang tenan iku gak waras-waras dipaidu kuwi. Tapi lek dhuwit ngono 15 juta ritek tenan, goleki lek jek kena. Wis ana wis dhuwit ae wis. Terus muni 15 juta. Ngono. Jane ya lara atine muni 15 juta tapi dibanding karo larane dinyek alwong kelangan dhuwit daripada aku dibanding-banding karo orang becak, lara atiku. Ngono. Lah akhirnya piye warot dadalan bajur ragu-ragu miter-miter apa nafsuhu si jiwane si insan mang miter-miter baina uma antarane loro-loro loro apa? Loro dipaidu karo loro kelangan ya faktaro wong isih waras faktaro mongko bajur milih Pataro mongko bajur milih sapa insan milih anwa ahwanal alama ini ing luwe ringane loro-loro. Apa loro-loro sing luwe ringan? Wa wa utawi ahwanal alama ini iku alamut taslimi, larane nyerahno bondo. Mulane bajur fasal lama mongko bajur nyerahaken sapa si insan hu ing bondo akhirnya bondo ini di diserahne jane lek upama sing nyegat amal jariah iku ora bocah wedok jilbaban ngono ora ngira metu duwit upama metu ya 500 tapi kalau lagi sing nyegat ketoke jilbaban kate ayu-ayu terus rendek lakune lah kate sing nggawa jilbab karo nyegat ndak pundi Mas lah iya arep metu 500 ya isi nah ya kalau iso 10.000 ya iku utawa gak isa ketahu sing 10 sampean mbak ya ngono iki mergo dek gak penak mulane fala farqa mongko ora ana perbedaane ku maujud baina hadza antarane iki wong sing nyerahno bondo mergo isin wa bainal musodaroti lan antarane memojokkan istri untuk memberi kebebasan mas kawin sama nilainya sama memunculkan ikroh batin memunculkan keterpaksaan batin mergo apa il maknal musodaroti karena utai makna asline musodaroh apa to musodarohu ya memojokkan suasana sakit memang iku ilamul badani ngelarani awak bisauti kelawan cemetri hatta yasiro singgo dadi apa dalika mengkono-mengkono ngelarani memang ana iku akwa luwe kuat lorone Aku alweh kuat lorone min alamil kolbi tinimbang saking lorone hati. Bibadlil mali kelawan nyerahaken bondo. Jadi koyok nun sawu maling sakjane ora maling. Sakjane ora ora maling yo maling ning ora maling sing kuwi. Nek iki jane maling sepeda motor. Tapi desa kono bar enek kelangan mobil telu. Ngono. Akhire sing maling sepeda motor meng digiyepuki. Kongkon ngaku. Baru ora, sapa sing nyolong mobil? Mboten kula. Kula ta kula. Kok ampleng iki akhir. Nggih, kula sing nyolong. Lah iku pertimbangane kan daripada aku dijur ya lu ngaku wae lho ngono kan. Berarti itu memojokkan, memojokkan. Nah, untuk supaya memilih mana yang lebih ringan. Sakitnya mana yang lebih ringan. Termasuk mana? Wasu'alu tawi njaluk ning ngarepe wong akeh. Tunggale kemang musodaro wasu'alu tawi njaluk. Fi madonatil hayai ing dalem panggonane isin. Waria ilan gon pamer iku durbun menangka gebukan lil qalbi kedua atine wong disauti kelawan cemetine isin. Wong mbok pojokne di hadapan orang banyak untuk menyumbang. Nah, itu namanya gepuki wong kuwi ning ngarepe wong akeh lah ngono to. Kudu karo mbok gepuki nyumbang lah ora kowe. Nek ora nyumbang gepuki atimu yo ngono wajane cuma bahasane kan alus. Wah, alhamdulillah. Niki Kang Min sing sampun nganu sampun derek jamaah sampun sedoso tahun teng masjid ngriki kanti telaten saben dinten nyelengi niki angsal celengan gangsal juta niki sedaya celengane Kang Min dipun serahaken dhateng takmir masjid nika terus iki to dongaaken sesarengan mugi-mugi hartanipun ingkang dipun amal jariaken dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jeng salah jengipun sinten malih kang badhe jariah menika wonten Pak Kaji Sahil. Terus pundi Pak Sahil badhe nyumbang pinten kangge rehab masjid menika? Ngono lah. Kan jenenge padha karo digiyepuki Pak Sahil kuwi. Wong sing Kang Meneme tukang becak iso nyelengi 5 juta. Lah aku mosok 5 juta. Loro atiku ngono. Sakjane ya loro, tapi daripada loro isin, alung loro kelangan duit. Akhirnya terus nyelemong. Gangsal welas. Alhamdulillah. Niki Pak Kaji Sahil sampun rela nyumbang gangsal welas yuto niki. Monggo kita dongaken Al-Fatihah. Wala wis. Sinten malih cobi sing badhe nganu nun jauh niki. Mboten Pak Abdul Goni. Niki sing nuwun sewu bapak-bapak perlu mangertos. Pak Abdul Goni menika kagungan toko emas jejer gangsal wonten ing ajeng pasar nika. Nah, kadang lajeng niki nggih gadah usaha pom bensin teng pundi-pundi ngono. Lajeng kula mireng kabar dek winginane nggih nembe mawon pikantuk hadiah saking Bang nopo sing anu kranten iki ya nembe wangsul asal bonus 250 juta. Terus ndi nuwun sewu Pak Aji Dulwadi. Lah si Dulwadi padha karo digiyepuki kuwi. Piye iki sing Kaji Sahil mek duwe angkutan 10 wani 15. Ya aku kabeh dur oleh aku baru oleh duwe kobang 250 juta. Nggih kula 150 ya langsung mboten wis lunjak 150 juta. Wis. Nah itu ketoke kaya apik tapi kuwi wah gepuki wong akeh. Padahal secara akhlak gepuk lahir ben gepuk batin iku padha lorone. Wala farqalan ora ana perbedaan iku maujud baina dorbil batini antarane gepuk batin wadur bidhoilan gepuk lahir indallah mungkin Allah Ta'ala mergo fa'inal batina mongko saat temene kang batin indallah mungkin Allah Ta'ala itu dhoirun ya nyoto ora batin mana bagi Allah yang batin itu ya lahir sama Lah wa inama hakimud dunya sajalah. Angin pesine utahe hakim dunya, huwa ya hakimud dunya iku alladzi hakim. Yahkumu kang ngukumi sapa hakim bil mulki dzabil. Mulki kelawan kekuasaane hakim. Ngono. Oleh ngukumi bizahiri qauli. Bizahiri qauli kelawan lahir dawuh Allah taala. Wahabat li annahu la yumkinuhu. Oh bizahiri qauli apa kuwi? Wahabat bizahiri qauli kelawan lahire dawe Allah taala wahabat lafal wahabat wis weweh ngono. Lahire kan ngono wis weweh. Di ana krana sak temene kelakuan iku la yumkinu. Ora mungkin hu ing hakimud dunya. Apa sing ora mungkin al-wukufu neliti alamae ngatasi barang fil qalbi kang ning jerone ati, karena hakim dunia itu tidak bisa meneliti sampai ke di dalam hati seseorang. Loh, itulah gambarannya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kasus pembebasan mas kawin utawa pemberian mang manutai wong. Yuti kang wewe sopeman oleh wewe itiko an krono wedi disari lisani maring ele'e lisane wong sing diwehi. Nah, kalau ada orang diberi pajak mereka gak diwehi, wah wongnya muni-muni rakaru-karuan ini kok. Yes, daripada aku gue di unen-unen rakaruan tak ngamak dan diwehi ben meneng. Enak sih ngono. Aulisari si ayati uto krono bagu krono ele'e perlakuane si wong sing diwehi bahwa mongko utawi wewean mang iku haramun dadi haram alahi ing ngatase wong sing elek lisane utawa sing elek lakune kaya pemene preman ngono utawa sapa ngono sing tukang ngoceh ning ngarepe wong akeh. Nah, iku lek gak diwehi ngoceh renorno lek diwehi bungkem. Nah, maka itu sebenarnya haram termasuk sopir sing dijak wayo. Sopir dijak wayo karo juragane. Bendina men diwehi duwe karo juragan lanang. Mergo apa? Mergo lek gak diwehi duwe iki sopir nyanyi ning ngarepe ibu tua. Nah, ibu tua bingung juragan lanang. Daripada engko do nyanyi tak kae duwe. Nah, duwe sing model ngene iki dirasa Imam Ghazali ini haram. Karena itu mirip dengan suap yang digunakan untuk menjaga jangan sampai lesanya mengeluarkan ucapan yang tidak baik. Nah dan maka dalikan kaya mengkono-mengkono contohnya kasus kulu malin utai saben-saben bondo yukhozukan dialap apa mal apa bondo dialap ala hadal wajih yang ngatasi kiki dalan carane ngalap dengan paksaan batin ngono mang iku fahuwa mongko utai hada iku fahuwa mongko utawi mal iku haramun haram itu haram. Mergo apa ada unsur ikrah batin itu tadi. Wah, nek ngoten wis angel sing ndo gampang sapa. Lah ngono ritek lah kok wong ahli fikih gawe gampang. Alah. Sing penting biasane nganggo jawi Kanjeng Nabi nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla sarair. Kita akan menghukumi hanya yang lahir-lahir saja, adapun yang batin-batin itu akan diurusi oleh Allah sendiri. Lah iya wis kowe semuni ngono lho. Sing batin-batin arep diurusi Allah. Lah nek sing ngurusi Allah kan mesti gak kelihatan. Lah kok kowe santai-santai. He? Lah kok alam. Wis ngerti lek subuh kurang 5 menit. Lah durung wajib kok iki tak turu sik aku. Durung wajib tak subuh kurang 5 menit durung wajib subuh tak. Nah terus turu. Lah monggo lek wong jeneng wong turu ki urung mukalaf. Ngono lah nek urung mukalaf terus turu 12 sampai jam 09. Loh enggak apa-apa saya begini enggak apa-apa. Karena saya dalam keadaan tidak mukalaf kalau saya tidur terus. Nah. Ya, tapi kan yo iso sadar to lek. Kita to ngempet 5 menit wae. kan ya iso. Kan semua tahu bahwa sebentar lagi subuh. Nah, ngono sampean ya gendan malaikat. Dilebokno botol, botolnya jeblokne neraka. Nah, saya kan tidak wajib njegurne awakmu ning neraka wong. Awakmu ora salah. Aku sing salah iki lah. Botole iki, mergo botole dienggo adah turumu. Sing salah iki lak turune kuwi. Aku ora njegurno wong turu kok, njegurno lemeke kok ngono. Dadi sampean lemek turumu sing dijegurne neraka. Nah, kowe sik dibungkus. Iso ae arep iki jenenge kelah. Kelah itu menghindari hukum dengan mencari apa? Alat-alat yang seakan-akan itu menjadi alasan yang kuat untuk terbebas dari hukum itu. Nah, kelah seperti itu seringkali menghinggapi orang-orang yang ahli fikih. Tapi ora kok terus ngelmu fikih ku nakalan, enggak, jangan ngomong nakalan. Justru kalau kamu enggak ahli fikih, enggak neliti soal fikih, malah enggak tahu soal ini. Cuma keberanian orang-orang ahli fikih untuk mengambil keputusan bahwasanya inilah hukumnya Allah, lho ngono kuwi lho. Inilah ngono keputusan Allah demi keadilan dari ketuhanan yang Maha Esa. Doa itu berarti apapun yang diucapkan kamu itu menjadi ucapannya Allah. Kaya-kaya tadi ngono. Jadi lah aku muni haram, yo haram. Lah aku muni halal, yo halal, sampai tak haram nih lo. Aja nih sing iso ngaram niki sapa to? Sudah diharamkan oleh kiai itu. Loh. Kekuatane kiai ku kok iso sampai mengharamkan iki? Sapiro kekuatane? Nah, hal-hal yang seperti itulah kita harus hati-hati. Bukan berarti fikihnya yang salah, aja keliru maneh. Bukan berarti wong belajar fikih elek, ora. Tapi bahwa lalu menggunakan senjata fikih itu digunakan untuk menghindari keadilan, menghindari hak dan kewajiban, maka ilmu fikihnya menjadi bumerang. Ngono. Artinya akan mencelakakan dirinya sendiri. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu Rasulillah ya ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.